Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Naam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa hadis dalam kitab Fadhlul Islam tentang penjelasan al-ghuraba. Naam. Ada beberapa hadis, hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dan hadis Katsir bin Abdullah an abihi an jaddi. Baik, dan kita telah membaca sebagian dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala terhadap hadis-hadis ini. Sampai di mana penjelasannya? Riwayat Ahmad sudah dijelaskan, An-Nuzza'u minal Qabail. Sudah? Sudah ya? Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, sudah? Apa yang belum? Al-Wasfu Tsalits, sudah? Baik, jadi yang telah kita pelajari dari hadis-hadis ini menyebutkan tentang awsaf, sifat-sifat, di antara sifat yang banyak tentunya ini bukan pembatasan. Ya. Sifatnya al-ghuraba, orang-orang asing di akhir zaman. Nah, sebutkan tiga sifatnya. Baik. Nah, sifatul ula, wathaniya, wathalitha. Siapa yang bisa menyebutkan sifat yang pertama? An-nuzza'u minal qabail artinya apa? An-nuzza'u, yang meninggalkan kabilahnya, sukunya, kampung halamannya demi menegakkan syariat agamanya. Ya, karena negerinya, kampungnya, kabilahnya, sukunya tidak mendukung syariat Islam. Nah, untuk diamalkan di situ, yang ada mereka menyelisihi, menentang, maka mereka tinggal. Mereka tinggalkan kampung halamannya. Baik, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, orang-orang yang tetap istiqomah di atas kesolehannya jika manusia di sekitarnya rusak, dalam artian mereka rusak karena meninggalkan syariat Islam. Dia tetap di kampungnya, tidak meninggalkan kampungnya, tapi dia istiqomah di situ, dan itu berat. Nah, daripada yang pertama, kalau yang pertama dia bisa pergi ke tempat yang lebih munasib, lebih cocok dengan dia, lebih cocok ya dengan ajaran Islam, ya, mendukung tempat yang mendukung dia untuk menjalankan syariat Islam. Baik. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah lebih berat lagi tentunya, ya, yang melakukan perbaikan apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dari ajaran agama Islam. Ini lebih berat karena akan mendapatkan banyak tantangan dan rintangan. Bersabar saja, sekedar bersabar di atas kesolehan, ya, istiqomah di atas kesolehan, as-salah, itu sudah berat, apalagi ingin melakukan perbaikan apa yang sudah dirusak. Nah, begitu. Ini tiga ciri-ciri al-ghuraba. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala wa rawahu Ahmad min tariqi Sa'd bin Abi Waqqas, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, sampai di sini ya. Wa fihi, dan dalam riwayat tersebut, fatuba yauma idzin lil ghuraba. Dan kita telah mempelajari makna tuba, di sana ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. dan penafsiran-penafsiran itu tidak saling bertentangan. Nah, ya, yang kesemuanya tidak lepas dari makna asabu khairan, al khair fid dunya wal akhirah, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yauma idzin, pada hari itu, lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing, idza fasadan nasu, jika manusia telah rusak. Artinya kata Syekh Shalih Fauzan, ai idza fasadan nasu la yathbutu 'ala al-haqqi illa man kana 'indahu imanun wa yaqinun wa quwwatun. Apabila manusia telah rusak, la yathbutu 'ala al-haqq, tidak ada yang bisa kokoh, ya, teguh di atas kebenaran kecuali orang yang kana indahu iman, yang memiliki keimanan, wa yaqin, keyakinan dan kekuatan, kekuatan keimanan. Wa illa, jika tidak memiliki kekuatan, keyakinan dan keimanan, fa innahu yanjarihu. Nah, di sini yanjarihu, bukan yanharifu, ya. Ada titiknya. Yanjarihu bermakna dahaba. Injarra bermakna dahaba. Fainahu yanjarihu ma'anas, maka dia akan pergi bersama manusia, akan mengikuti arus, terikut dengan keadaan, ya, terpengaruh dengan lingkungannya, kena pengaruh lingkungan. Nah, jika tidak kuat imannya, akan kena pengaruh lingkungan. Manusia telah rusak, orang-orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya telah rusak. Fa dha'iful imani, orang yang memiliki keimanan yang lemah, ya, orang yang imannya lemah. Au muza'za'ul iman, ataukah imannya muza'za', goncang, muttarib. Au qalilul fiqhi, ataukah memiliki pemahaman agama yang sedikit, ya, karena belum belajar misalkan. Wal ilmi, dan ilmu yang sedikit, ma'tuf kepada al-fiqhi, au qalilul fiqhi wal ilmi, yanjarihu ma'annas, maka dia akan ikut bersama manusia, akan terpengaruh dengan lingkungannya. Nah, maka di antara sifat al-ghuraba adalah bersabar, ya, dengan keimanan dan keteguhan yang dia miliki, tidak ikut arus, tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Wali Tirmidzi, riwayat selanjutnya, riwayat Tirmidzi min hadithi Katsir bin Abdullah, dari Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya, bunyinya, fatuba lil ghurabain ladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Maka kebaikan bagi orang-orang asing yang melakukan perbaikan, ma afsada an-nas, terhadap apa-apa yang telah dirusak oleh manusia, min sunnati, dari sunnahku. Ini sifat berikutnya. Ya. Nah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan sifat ini, sifat ghuraba yang ketiga ini, yuslihuna ma afsada an-nas, wallahu jalla wa ala yaqul wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Ya, jadi hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini semakna dengan ayat dalam surat Hud ayat 117 yang artinya, wa ma kana rabbuka, dan Rabbmu tidak akan, liyuhlikal qura, membinasakan penduduk al-qura, penduduk sebuah negeri, ya, atau penduduk negeri-negeri, bidzulmin, dengan sebab kezaliman yang dilakukan ahluha oleh penduduknya, selama mereka muslihun, melakukan perbaikan, selama ada amar ma'ruf nahi munkar. Cara melakukan perbaikan tentu dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kata Syekh hafizahullah menjelaskan ayat ini, lam yakul salihuna, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan salihuna, Nah, bal qala muslihuna, bahkan Allah mengatakan muslihuna, ya, melakukan perbaikan. Dengan cara ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bagaimana cara kita melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ma'ruf kita perintahkan, kita anjurkan, yang munkar kita larang. Jangan dibiarkan kemungkaran. Nah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, yang mampu dengan tangannya memiliki kekuasaan, kesultan, maka dengan kekuasaan yang dia miliki. Jika tidak memiliki kekuasaan, bisa dengan lisan, nasihat, wejangan, itu yang dia lakukan. Tidak bisa yang pertama dan yang kedua, maka minimalnya dia mengingkari dengan hatinya. Kadzalika dha'ful iman. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yanshuruna al-khair. Sifat muslih ini, orang yang melakukan islah ini adalah menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan. Nah, jadi dia tidak berfokus untuk dirinya sendiri, tidak mengatakan sudahlah, ya, saya memperhatikan diri saya sendiri, ngapain perhatikan orang lain. Prinsipnya tidak seperti itu. Di samping dia memperbaiki dirinya, juga memperbaiki orang-orang di sekitarnya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amma idza kana salihina, amma idza kanu salihina fi anfusihim wa sakitina. Adapun jika mereka orang-orang saleh, ya, hanya terbatas pada diri-diri mereka sendiri, wasakitina dan diam, ya. Sakitin bukan disakiti. Sakit, sakit itu orang yang diam, bukan sakit marid, ya. Sakitin. Sakitina. Ya. Baik. Dan mereka diam, sakit. Sakit bahasa Indonesia masalahnya. Sakit artinya diam. Sakata yaskutu. Ya. Fa innahum maka mereka akan, ya, yahlakuna ma'al halikin, akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, ketika musibah dan bencana itu datang, adab dari Allah Subhanahu wa taala datang, maka tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Baik, jika dia hanya diam saja, memperhatikan dirinya sendiri, tidak melakukan dakwah. Nah, dia akan binasa bersama orang-orang binasa, ta'ummuhumul 'uqubatu fid dunya. Dia akan, ya, masuk dalam uqubah, termasuk orang yang mendapatkan hukuman di dunia. Lakinna yaumal qiyamah, akan tetapi pada hari kiamat, yab'atsuhumullahu 'ala niyyatihim, Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka masing-masing. Sama-sama mendapatkan adab di dunia, tapi di akhirat berbeda. Dan begitu, ya. Nah, antara orang yang zalim dengan orang yang soleh di akhirat berbeda. Mungkin saja di dunia sama-sama mendapatkan adab ketika adab itu turun, tapi di akhirat masing-masing dibangkitkan sesuai dengan niat dan amal soleh mereka masing-masing. Nah, baik, kita selesai dari matan ini dan penjelasannya. Berikutnya kita masuk ke matan berikutnya. Wa Abi Umayyah, dan dari Abi Umayyah, namanya adalah Yahmad, Yahmadu, ya, namanya sama dengan wazan fi'il. Ahmadu itu nama, karena Yahmadu ini nama Abu Umayyah, sebagaimana dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, ya. Qala Abu Umayyah Yahmad. Ya, orang Makassar kalau mengatakan Ahmad ya, jadinya apa? Yahmad. Iya. Begitu kan Ahmad? Kan Ahmad. Yamar, kalau Ammar Yamar. Ahmad Yahmad. Baik. Jadi ingat nama Abu Umayyah Yahmad. Qala, dia mengatakan, sa'altu Aba Tha'labata. Aku bertanya kepada Abu Tha'labah. Abu Tha'labah diperselisihkan namanya. Ya. Namun yang ma'ruf adalah Jurthum. Jim, ra, sa, waw, mim. Jurthum. Jim, ra, sa, waw, mim. Al-Khushani radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Nah, kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah? Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 105? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memperhatikan diri-diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla. Orang-orang yang sesat tidak akan memudaratkan kalian. Idza ihtadaitum, jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya. Sebagian orang memahami ayat ini berarti kita sibuk dengan diri kita masing-masing, enggak usah amar ma'ruf nahi munkar. Alaikum anfusakum. Ya. Perhatikan diri-diri kalian, sibuk dengan diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan memudaratkan orang yang sesat jika kalian telah mendapat petunjuk. Nah, qala Abu Tha'labah mengatakan, ama wallahi, demi Allah, laqad sa'alta 'anha khabiran. Ya, beliau menegaskan dengan sumpah, sungguh engkau telah bertanya, menanyakan ayat ini kepada seorang yang memiliki khibar, ilmu. Ya, karena beliau memiliki ilmunya. Beliau pernah menanyakannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya engkau tidak salah orang. Ya. Engkau bertanya kepada orang yang tepat, yang punya pengetahuan tentang permasalahan ini, tentang ayat ini. Bagaimana tafsirnya? Sa'altu 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Tha'labah Jurthum, aku telah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ayat ini. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, bal i'tamiru, ya dengan hamzah ya, bukan dengan ain. Kalau dengan ain, i'tamiru, berumrohlah kalian. Hanya beda satu huruf. Amaro dengan amaro. Ya. Bali tamiru dengan hamzah. Bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Al-i'timar di makna at-ta'amur. Al-i'timar artinya adalah at-ta'amur. Saling. Ya, saling memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya. Nah, seperti al-ikhtisam maknanya at-takhasum. Nah, afwan, al-ikhtisam. Al-ikhtisam artinya at-takhasum. Al-i'timar artinya at-ta'amur. Sama wazannya. Baik, dan ini diperkuat dengan lafaz setelahnya terkait dengan tanahau wa tanahau. Tanahu. Jadi makna itimar di sini ta'amur, sama dengan wazan tanahu, artinya saling. Saling amar ma'ruf nahi mungkar, di antara kalian saling melarang dari kemungkaran. Perhatikan di sini ada kata bal, ya kita ketahui bersama dalam ilmu bahasa Arab bal itu fungsinya lil idrab. kata yang digunakan untuk menyanggah, kata sanggahan. Kenapa tiba-tiba di sini ada sanggahan padahal tidak ada kalimat sebelumnya? Kata At-Tibi sebagaimana dinukil dalam Audul Ma'bud, bal i'tamiru idrabun an muqaddar, ada sesuatu yang muqaddar di sana. Ya. Nah, coba perhatikan. Kenapa tiba-tiba Nabi langsung di dinukil dari Abu Salamah langsung mengatakan bahkan. Kata bahkan ini kan menyanggah, berarti ada kata setelahnya di sana. Takdirnya adalah sa'altu anha Rasulullah sa'altu anha Rasulullah, ini takdirul kalam, wa qultu amanatrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, faqala bal. Nah itu baik, jadi ada kalimat yang ditakdirkan di sana. Sa'altu anha Rasulullah wa qultu amanatruku al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, amanatruku, tidakkah kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar wahai Rasulullah? Kata Nabi, bal, bahkan hendaknya kalian saling amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Baik, amanatruku al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Faqala bal tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar, hendaknya kalian saling amar ma'ruf dan saling melarang dari kemungkaran. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an. Berarti kan di sini ada hatta. Hatta lil ghaya. Berarti hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya apakah ada batasnya? Kapan ya amar ma'ruf nahi munkar itu kemudian memiliki rukhsah sehingga seseorang meskipun punya kemampuan ya dengan tingkatan-tingkatannya yang sudah kita sebutkan di awal, dia boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar meskipun punya kemampuan? Apakah ada kondisi tertentu di mana seorang yang wajib amar ma'ruf nahi munkar boleh meninggalkan kewajiban itu? Ya, kalau tidak memiliki kemampuan jelas ya, tidak wajib, tapi ini masalahnya dia wajib. Nah, apakah di sana ada kondisi tertentu orang yang wajib amar ma'ruf nahi munkar boleh meninggalkan kewajiban itu walaupun dia punya kemampuan? Di sini disebutkan hatta, sampai. Ya, idza ra'aita syuhhan muta'an. Apabila engkau telah melihat syuhhan muta'an. Asyuh al-bukhlu. Ya, ma'al hirs. Nah, kebakhilan, bakhilan, bakhil, dan semangat mengumpulkan harta. Muta'an, muta'an, yani anna nafsal insan tatawa'ahu ala syuhhi. Ya, jiwa seseorang itu tatawa'ahu, mengikutinya dalam hal sifat bakhilnya. Ya, dia menurut jiwanya, ya, tidak melawannya. Ada sifat dasar bakhil yang dia miliki, dia ikuti, dia tatawa'ahu, dia turuti begitu saja. Dan juga ada ulama yang mengatakan orang lain juga mengikutinya. Artinya sifat ini tersebar di tengah-tengah masyarakat. Asyuh, kebakhilan merajalela. Naam. Wa hawan muttaba'an ay laisa 'alaihi atharatun min 'ilm. Dan apabila engkau juga telah melihat hawa, hawa nafsu yang diikuti ya sesuatu yang tidak memiliki dasar dari kitab dan sunnah, semuanya itu hawa nafsu. Tidak pula dari amal salafu hadhil ummah, tidak ada contohnya dari salaf, itu semua hawan, hawa nafsu yang diikuti. Wa dunya mu'tatharah, dunya mu'tatharatan, dunia yang lebih didahulukan di atas akhirat. Nah, kebakhilan merajalela, ya hawa nafsu bid'ah merajalela, kemudian kesibukan manusia mengumpulkan dunia lebih mementingkan dunia daripada akhirat terlihat tersebar di mana-mana. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan ijaba kulli dzi ra'yin, setiap orang yang memiliki pendapat takjub dengan pendapatnya sendiri, yakni apakah pendapat ini benar ataukah tidak, ya, dia tidak peduli, yang jelas dia mengikuti pendapatnya. Nah, meskipun telah jelas bahwasanya ra'yu dia, pemikiran dia itu salah, ya. Nah, di sini ada isyarat terhadap sifat fanatik taklid buta yang tercela. Maka kata Nabi SAW, jika engkau melihat keadaan-keadaan itu, fa'alaika binafsika, hendaknya engkau mengurus dirimu sendiri. Ya. Nah, wada'angkal awam, dan tinggalkan orang-orang awam. Tinggalkan orang-orang awam, ammatun nas. Nah, ulama yang mensahihkan hadis ini menjelaskan makna apa yang telah kita baca, bahwasanya hadza huwa rukhsatu fi tarkil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ini adalah rukhsah di dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, yakni idza ammal fasadu wa tagha. Apabila kerusakan telah merajalela dan telah melampaui batas, ya, kerusakan yang besar, wakanatil fitan, dan fitnah sudah banyak, maka seseorang sibuk dengan dirinya sendiri. Dia boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun mampu untuk melakukannya. Nah, ini penjelasan ulama tentang makna hadis ini. Tentu ya, mereka memandang hadis ini sahih, dan akan kita sebutkan nanti bahwasanya di sana ada perselisihan pendapat tentang kesahihan hadis ini. Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Ya, kelihatannya Syekh Shalih Fauzan juga mendhaifkan hadis ini. Terlihat dari syarah, beliau tidak mensyarah lafaz ini. Tidak mensyarah lafaz ini karena kaidah mengatakan, ya, penjelasan terhadap sesuatu itu adalah bagian daripada pensahihan terhadapnya. Nah, baik. Asy-syarhu 'an asy-syai' far'un 'an tashihihi. Beliau tidak menjelaskan lafaz ini di syarah. Baik. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan ulama, ya. Apakah ada batas kondisi tertentu kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar meskipun punya kemampuan? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah penjelasan lebih detailnya lagi kita sebutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Tafadhalu, barakallahu fikum. Subhanallah.